Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya kita masih dapat berjumpa kembali dalam rangka membahas kitab Khulasah atau Matan Khulasah fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah yang kita terjemahkan dengan Belajar Akidah dari Dasar. Dan kita alhamdulillah kemarin telah membahas pengertian tentang iman, ya, pengertian iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Pengertian yang boleh dikatakan satu-satunya pengertian yang benar. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang definisi iman menurut beberapa kelompok yang sesat, ya, kelompok yang keliru dalam memahami konsep iman. Sehingga dengan kekeliruan itu mereka kemudian akan memberikan suatu konsekuensi, ya, konsekuensi-konsekuensi yang tentu bertentangan dengan syariat. Dan kenapa kita penting untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan dalam masalah iman? Karena boleh jadi, ya, selama ini kita ternyata meyakini apa yang mereka yakini. Ya, ternyata kita meyakini sesuatu yang salah, yang ternyata sama dengan yang diyakini oleh kelompok-kelompok sesat tersebut. Ya. Dan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya, kanan nasu, zaman dahulu orang-orang itu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Ya, orang-orang ketika itu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya, karena para sahabat mereka senang, ya, bertanya tentang hal yang paling afdol, hal yang paling Allah sukai, amal yang paling Allah cintai, ya. Mereka bertanya tentang kebaikan. Ya. Wa kuntu, dan aku, ya. Ya. As'aluhu, ya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anisyari. Aku justru bertanya tentang kejelekan. Makhofata ayudrikahu. Ya. Aku khawatir, ya, keburukan itu akan menimpaku. Ya, ayudrikani maksudnya, ya. Khawatir keburukan itu akan menimpaku. Sehingga seorang itu mestinya tidak hanya mempelajari yang benar-benar saja. Ya, yang benar adalah ini, tapi kita juga perlu belajar yang salah itu seperti apa. Gunanya adalah untuk bisa menghindari yang salah tersebut. Termasuk yang akan kita pelajari saat ini adalah beberapa definisi iman yang salah, yang keliru, ya, yang semestinya seorang, ya, mewaspadainya. Dan kemarin kita telah sedikit membahas tentang kelompok yang pertama, ya, yang keliru dalam masalah iman, yaitu Al-Wa'idiyah, ya, kelompok Al-Wa'idiyah. Ya. Al-Wa'idiyah itu terdiri dari dua kelompok, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Jadi mereka, kelompok ini, kedua kelompok ini sama-sama menekankan wa'id, menekankan ancaman, membesar-besarkan ancaman, tidak seimbang antara ancaman dengan harapan. Mereka lebih kuat, ya, mengunggulkan atau mendominasi dari sisi ancaman. Ja'alu al-amala ruknan fil imani yujadu biwujudihi ya'damu bi'adamihi. Ya, mereka sama dengan ahli sunnah, yaitu menjadikan amal sebagai rukun atau sebagai bagian dari iman, yang mana kalau amal itu ada, maka iman itu ada, dan jika amal itu tidak ada, maka iman itu juga tidak ada. Ya, amal bagian dari iman. Cuman apa yang membedakan? Ya, Sebagaimana yang kita telah jelaskan kemarin bahwa Al-Wa'idiyah, yaitu Khawarij Mu'tazilah ini, mereka berpendapat bahwa yang termasuk dalam rukun, ya, amal yang termasuk dalam rukun dalam iman ini adalah semua amalan wajib. Sehingga ketika ada seorang yang meninggalkan salah satu kewajiban dalam agama, maka dia kehilangan imannya. Ya, itu bedanya dengan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah, maka ketika seorang terlewat salah satu kewajiban dalam agama, maka imannya tetap. Ya, tetap di sini bukan berarti tetap tidak berkurang. Ya, tetap ada, tapi berkurang. Ya, karena menurut ahli sunnah, iman itu terbagi-bagi. Sedangkan menurut Wa'idiyah, iman itu satu. Satu kesatuan. Ya, amal itu, amal wajib itu satu kesatuan. Sehingga ketika hilang salah satu, maka sudah tidak bisa lagi disebut sebagai amal. Ya, mereka mengibaratkan seperti misalnya, ya tadi ya, pulpen. Kalau pulpen, kalau bagian tintanya itu diambil, misalnya, atau di bagian tutupnya diambil misalnya, maka bukan pulpen lagi. Ya. Itu alasan mereka. Ya, sehingga dalam akidah ahli sunnah meninggalkan amal wajib itu seorang berkurang imannya. Namun tetap ada dalam dirinya, dia tetap beriman. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah, maka ketika seorang meninggalkan amalan wajib satu saja, maka dia telah keluar dari keimanan. Dan nanti akan kita bahas juga perbedaan antara Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Jadi walaupun mereka sama dalam masalah ini, namun ternyata mereka juga masih berbeda dalam hukuman di dunia. Ya. Mereka sama-sama mengatakan bahwasanya orang ini keluar dari iman. Ya. Tapi yang satu, Khawarij mengatakan orang ini keluar dari keimanan menuju kekafiran. Berarti langsung kafir. Adapun Mu'tazilah, dia mengatakan orang ini keluar dari iman namun tidak masuk kepada kekafiran. Akan tapi dia fi manzilah baina manzilatain. Dia berada di satu posisi di antara dua posisi, yaitu iman dan kufur. Jadi ada, menurut mereka ada satu posisi di mana posisi tersebut bukan keimanan dan bukan pula kekafiran. Tapi namanya manzilatu baina manzilatain. Posisi di antara dua posisi, ya, nggak iman juga nggak kufur. Namun mereka berdua sepakat, ya, mereka kelompok kedua kelompok ini sepakat bahwa orang yang keluar imannya ketika di dunia, maka di akhirat dia akan kekal di neraka. Ya, adapun ahli sunnah berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salah satu kewajiban dia masuk neraka, namun tidak kekal sebagaimana layaknya orang kafir. Itu kelompok yang pertama yang kemarin kita bahas. Kemudian yang kedua adalah Al-Murji'ah. Ya. Al-Murji'ah dari kata irja. Ya. Irja artinya mengakhirkan atau mengeluarkan. Ini adalah kelompok yang mengeluarkan amalan dari cakupan iman. Ya. Kemarin kita sudah bahas menurut ahli sunnah adalah apa? Iman itu adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan, ya, perkataan dan amalan. Nah, kalau menurut Murji'ah, maka amalan itu bukan bagian dari iman. Maka dia cukup meyakini dalam hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, cukup itu sudah beriman. Ya. Enggak perlu melakukan amalan juga tetap beriman. Itu menurut Murji'ah, ya. Wahum fi hadhil masalah tawaifu kathiroh. Dan Murji'ah sendiri dalam masalah ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Jadi Khawarij juga punya beberapa kelompok. Terpecah lagi. Ya. Mu'tazilah juga sama. Murji'ah juga sama. Ya. Semua terpecah belah. Nah, asyharuhum yang paling populer, yang paling terkenal di antara kelompok-kelompok Murji'ah, yang pertama adalah Al-Murji'atul Mahdhah minal Jahmiyah. Ya. Wa man wafaqahum. Kelompok yang pertama yaitu Murji'ah murni. Ya, Murji'ah tulen dari kalangan Jahmiyah. Jahmiyah itu pengikut Jaham bin Sofwan. Ya, Jaham bin Sofwan ini seorang yang mencetuskan berbagai macam jenis paham yang ya, berlawanan dengan akidah Ahlussunnah karena terpengaruh oleh filsafat. Ya, oleh filsafat. Sehingga dia kemudian menelurkan pemikiran-pemikiran baru yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka yang pertama ini, mereka mengatakan fal imanu indahum huwal ma'rifatu billahi faqat. Mereka mengatakan bahwa iman itu adalah mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu namanya iman. Ya. Cukup. Nah, kalau kita terapkan ya konsekuensinya dari kelompok ini, kelompok Murji'ah Jahmiyah ini, maka hampir tidak ada yang tidak beriman di muka bumi ini. Hampir semuanya beriman kecuali orang-orang yang semisal agnostik atau ateis. Ya. Kalau agnostik itu mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak diketahui keberadaannya. Atau mereka mengatakan kita tidak bisa memastikan ada Tuhan atau tidak. Itu agnostik. Ya. Atau ateis. Kalau ateis sudah memastikan bahwa tidak ada Tuhan. Ya. Sehingga yang kafir cuma agnostik sama ateis. Kalau menurut pengertian dari si Jahmiyah ini. Sehingga nanti orang kafir yang lain yang beragama lain, mereka juga mengenal adanya Tuhan. Ya, mengenal adanya pencipta. Sehingga Fir'aun juga termasuk beriman. Iblis, wah kurang apa lagi. Ya. Iblis itu jelas-jelas ya, diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya. Mengakui Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memakai definisi ini maka ya iblis, Fir'aun, kemudian yang lainnya, ya orang-orang kafir semua beriman dengan definisi ini, sekedar mengenal Allah. Terus yang kafir menurut mereka apa? Ya orang yang tidak tahu Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak tahu adanya Tuhan atau tidak mengakui adanya Tuhan. Itu yang kafir. Jadi ma'rifah itu beriman, al-jahlu atau tidak mengetahui adanya Tuhan atau adanya hari kebangkitan atau yang lainnya itu adalah yang disebut dengan kufur oleh mereka. Ya, ini kelompok yang paling parah ya. Definisi imannya paling rendah. Standarnya itu paling rendah ya, sehingga hampir semua makhluk itu tercakup di orang-orang yang beriman ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Murji'atul Fuqaha. Ya, Murji'ah yang kedua adalah Murji'atul Fuqaha. Kenapa disebut Murji'atul Fuqaha? Karena kebanyakan yang menganut paham ini adalah para ahli fikih. Ya, dari kalangan mazhab Hanafi. Ya, mereka orang-orang yang ahli fikih, bukan orang sembarangan. Cuman mereka keliru dalam masalah iman. Ya, dan ini Murji'ah yang paling mending. Murji'ah yang paling ringan itu adalah Murji'atul Fuqaha. Menurut mereka, wal imanu indahum qawlun bil lisani wa tasdiqun bil janan. Iman menurut mereka adalah perkataan dengan lisan, yaitu syahadat, dan membenarkan dengan hati. Jadi sudah membenarkan dan sudah mengucapkan syahadat, itu sudah iman. Walaupun tidak beramal. Walaupun tidak beramal sama sekali, itu tetap beriman. Ya, padahal kita tahu, amal itu cakupannya tercakup dalam iman. Ya. Kalau menurut Ahlussunnah demikian. Namun menurut mereka tidak. Ya. Oleh sebab itu disebut Murji'ah. Murji'ah artinya mengeluarkan amal dari cakupan iman. Wahum yattafiquna ma'a ahli sunnati wal jama'ah. Mereka itu sependapat dengan ahli sunnah wal jama'ah. Ya. Dalam masalah apa? Anna ashabat dhunub dakhiluna tahta dhami wal wa'id. Mereka sepakat bahwasanya para pelaku dosa besar itu berada di bawah ancaman Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi walaupun amal itu tidak tercakup dalam iman, tapi mereka mengakui kalau ada amalan jelek, ada amalan dosa besar, itu juga akan mendapatkan hukuman. Ya, akan mendapatkan hukuman. Kalau Murji'ah yang parah itu mereka mengatakan ya sudah tetap beriman gitu ya. Imannya tidak berkurang. Wa yaquluna aidha, mereka juga mengatakan bi anna min ahlil kabairi man yadkhulun nar wa la yakhludu fiha. Mereka juga mengatakan ya orang-orang Murji'atul Fuqaha bahwa pelaku dosa besar mereka masuk neraka. Ya, namun tidak kekal di dalamnya. Ini yang membedakan antara Murji'ah dengan kita dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah pelaku dosa besar masuk neraka dan kekal. Dan kekal. Itu Murji'atul Fuqaha. Kemudian ini konsekuensinya. Jadi konsekuensinya kalau Murji'atul Fuqaha ya maka orang mau beramal beramal dengan amal yang sedikit ataupun banyak imannya sama. Ya, misalnya saya dengan katakanlah seorang ahli ibadah, ya seorang syekh yang taat beribadah, ilmunya luar biasa tinggi dan seterusnya. Maka iman kami itu sama, gitu ya. Atau misalnya ada preman gitu ya. Atau orang yang ya katakanlah orang yang enggak ngerti agama gitu ya. Ya, dia sholatnya bolong-bolong, ya bahkan hampir tidak sholat misalnya. Dengan orang yang rajin ke masjid, itu imannya sama. Ketika mereka sama-sama bersyahadat, sama-sama mengakui, ya meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, ya sehingga ini konsekuensi yang tentu saja batil, ya menyamakan sesuatu yang tidak sama, ya yang menyamakan sesuatu yang berbeda tingkatannya, sehingga sebagian mereka bahkan ada yang mengatakan ya, iman kita seperti imannya Jibril. Ya. Karena ya cuma beda di amalannya saja kan gitu ya. Sedangkan secara pokoknya iman pembenaran dan juga ikrar itu sama, sehingga menganggap sama. Ini di antara konsekuensi dari pendapat Murji'ah, ya. Kemudian yang selanjutnya yang merupakan kelompok yang juga terpengaruh oleh paham Murji'ah adalah jumhurul Asy'ariyah, ya, atau mayoritas pengikut mazhab Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah dari pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Mereka mengatakan wal imanu indahum huwa tasdiqul qalbi faqat, ya. Asy'ariyah mengatakan bahwa iman itu adalah sekedar membenarkan dalam hati. Bahkan mereka menganggap tidak harus bersyahadat. Namun cukup membenarkan, maka itu sudah beriman. Nah, ini keliru. Ya, karena seorang itu baru boleh dikatakan beriman ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa amma syahadatani ya, idza lam yatakallam bihima ma'al qudrah fa huwa kafirun biittifaqil muslimin." Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dua kalimat syahadat jika tidak mau mengucapkannya, ya, jika seorang tidak mau mengucapkannya padahal dia mampu, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ijma' kaum muslimin. Ya, wa huwa kafir adh-dhahir wal batin. Dia kafir secara batin maupun lahir. Ya, lahir batin dia kafir. Kalau dia enggak mau mengucapkan dua kalimat satu, walaupun hatinya mengakui. Ya. Sehingga ini juga pendapat yang tidak benar ketika mengeluarkan cakupan qaulul lisan, ya. Kalimat syahadat dianggap tidak masuk dalam bagian iman. Padahal syarat masuk menjadi orang yang beriman itu adalah syahadat. Ya. Dan konsekuensi yang terjadi ketika kita menganut pendapat ini adalah bahwasanya Abu Thalib itu harusnya dia termasuk orang yang beriman. Karena Abu Thalib betul-betul mengakui bahwasanya keponakannya ini nabi, ya. bahwasanya Muhammad itu betul-betul Nabi. Aku tahu Muhammad ini di jalan yang benar. Ya. Kalau bukan karena takut celaan dari kaumku, niscaya aku sudah masuk Islam. Ya. Tapi di akhir hayatnya ketika diminta untuk bersyahadat, namun karena di sisinya yang lain ada ya, pembesar-pembesar Quraisy yang lain, ya, maka enggan beliau untuk bersyahadat. Sehingga meninggal dalam kondisi kafir. Ya. Begitu pula Fir'aun. Ya, kalau soal membenarkan, dia membenarkan Musa ini adalah utusan Allah. Dia tahu. Ya, dia tahu. Dan di akhir hidupnya, ya, dia mengakui, betul-betul mengakui, namun sudah terlambat. Sehingga konsekuensi dari definisinya adalah bahwa akan ada orang-orang yang tidak beriman, yang kemudian masuk dalam cakupan orang yang beriman. Ini menurut Asy'ariyah. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Karramiyah. Ya, kelompok yang namanya Karramiyah. Menurut mereka, iman itu adalah wal-imanu indahum al-iqraru bil-lisani fahasab. Menurut Karramiyah, iman itu adalah mengucapkan dengan lisan. Kemudian cukup sampai di situ. Ya. Sehingga kebalikannya dengan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah yang penting mengakui walaupun tidak mengucapkan. Kalau Karramiyah yang penting mengucapkan syahadat walaupun hatinya tidak mengakui. Ya. Dan ini sama halnya juga pengertian yang batil. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah kalau Karramiyah itu orang-orang munafik itu termasuk orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena mereka juga mengatakan kami beriman kepada Allah. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Wama hum bimu'minin. Namun mereka hakikatnya bukan termasuk orang yang beriman. Sehingga ayat ini menjadi bantahan yang telak atas pendapat ini bahwa sekedar mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya bersyahadat tiada sembahan selain Allah, ya, itu tidak akan otomatis memasukkan dalam iman kalau hatinya tidak membenarkan. Ya. Mungkin dia akan diperlakukan sebagaimana orang-orang Islam. Karena kalau orang syahadat ya, nggak boleh dibunuh. Ya. Walaupun dalam hatinya dia menyembunyikan kekafiran. Kita menghukumi orang sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan lahiriahnya seperti apa, ya sudah. Ya dia sholat, ya sudah. Gitu ya. Nggak boleh dia ditumpahkan darahnya. Tapi kalau bicara soal iman, ya ini orang ini nggak beriman. Orang ini munafik. Ya. Walaupun dia bersyahadat. Ya. Kata Allah Ta'ala juga, ya, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya. Ketika datang orang-orang munafik, mereka mengatakan kepadamu, ya, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ya, wa Allah yashhadu innaka la rasuluh, dan Allah memang bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah. Wa Allah yashhadu innahum lakadzibun. Tapi Allah juga bersaksi bahwasanya orang-orang ini yang mengatakan bahwa engkau Rasulullah, mereka itu berdusta. Ya. Jadi, sekedar mengatakan, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, saya beriman kepada Muhammad. Ya. Tapi sekedar untuk cari aman, ya, namun hatinya menyembunyikan kekafiran, maka tidak termasuk orang yang beriman, meskipun dia diperlakukan di dunia sebagaimana orang Islam. Ya. Tapi di akhirat, dia termasuk orang-orang kafir yang akan kekal di neraka. Ini pendapat Karramiyah. Ya. Kemudian selanjutnya, Al-Maturidiyah. Ya, kelompok Maturidiyah. Dari Abul Mansur Al-Maturidi. Menurut kelompok Maturidiyah, wal-imanu indahum tasdiqul qalbi. Sama dengan Asy'ariyah, menurut Maturidiyah juga iman itu pembenaran dalam hati. ya, membenarkan, hatinya membenarkan. Amal iqraru bil lisani faruknun zaidun fihi laisa bi asli. Adapun mengikrarkan dengan lisan, yaitu mengikrarkan syahadat, maka itu hanya rukun tambahan saja, bukan termasuk cakupan iman. Ya, artinya, kalau tambahan itu berarti ada ya syukur, enggak ada ya, enggak apa-apa. Ya. Haitsu yasqutu bil ikrahi wa nahwihi. Alasan mereka adalah karena dua kalimat syahadat ini boleh tidak diucapkan atau gugur kewajibannya ketika ada paksaan. Ya, misalnya tidak boleh kalau ketahuan bersyahadat dia akan misalnya dibunuh misalnya. Atau semisalnya. Ya, semisal orang ini tidak bisa ngomong ya, bisu misalnya. Maka dia kan tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, ini dalil mereka. Namun tentu ini keliru. Ya. Karena kalau kita bicara orang yang dipaksa, orang yang bisu, orang yang ya intinya segala macam uzur, ya tentu tidak hanya berlaku pada dua kalimat syahadat saja, tapi pada sholat, ya, pada yang lain-lain juga sama, ya, semuanya itu walaupun bisa, ya, misalnya zakat, ya, zakat. Orang kalau misalnya memang nggak punya kelebihan harta, kan tidak wajib zakat, ya. Tapi apakah zakat kemudian bukan rukun Islam? Tetap rukun, ya, tetap rukun Islam. Ya, sholat juga sama, sholat dengan berdiri dan lain sebagainya itu kan rukun sholat, ya. Kita tetap katakan bahwa sholat dengan berdiri dengan sempurna itu rukun sholat. Walaupun nanti ada orang-orang yang nggak bisa berdiri misalnya. Duduk harus duduk. Ya, tapi kan bukan kita katakan, oh berarti kalau gitu berdiri itu rukun tambahan saja. Kan tidak. Ya. Jadi kita tetapkan bahwasanya qaulul lisan atau kalimat syahadat itu termasuk rukun. Ya, termasuk bagian dari iman yang wajib ada. Ya. Walaupun dalam suatu kondisi tertentu, boleh jadi orang itu tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Tapi kita mengambil kondisi asalnya, yaitu kondisi di mana tidak ada udzur. Ya. Sehingga itu tetap rukun. Sehingga ini juga pendapat yang keliru. Ya. Ini tentang cakupan iman. Ya. Kemudian wa khalafa ahlus sunnati wal jama'ati fi ziyadatil imani wa nuqsanihi ta'ifatan. Kemudian terkait dengan bertambah dan berkurangnya iman, maka ada dua kelompok yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah. Kalau tadi terkait dengan cakupan iman, ya, mereka ada yang tidak memasukkan amal, bahkan ada yang tidak memasukkan kalimat syahadat juga enggak dimasukkan dalam iman, ya kan? Itu terkait dengan cakupan. Kalau sekarang terkait dengan bertambah dan berkurangnya iman, maka ada dua kelompok yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama al-murji'ah. Ya, kelompok murji'ah, mereka juga dalam masalah bertambah dan berkurangnya iman, mereka menyelisih ahli sunnah. Mereka mengatakan, faqalu al-iman la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Iman itu tetap. Kenapa? Karena berangkat dari prinsip mereka bahwa iman itu satu. Satu kesatuan tidak terbagi-bagi. Ya. Jadi, ya kayak HP ini ya. Udah, kalau dipotong ya sudah. Bukan HP ya. Tapi kalau ahli sunnah tidak. Ya. Kalau ahli sunnah, iman itu bercabang-cabang. Ya. Yata jazza. Iman itu berjus-jus. Ya. Artinya bercabang-cabang, terdiri dari banyak sekali bagian cabang-cabang iman. Ya, ada perkataan la ilaha illallah, ada rasa malu, ada menyingkirkan gangguan dari jalan, ada berbakti kepada orang tua, ya, ada menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Semua ibadah kita itu cabang keimanan. Ya, yang kalau orang itu enggak menjalankan salah satu, ya berkuranglah imannya. Gitu. Tapi kalau komplit maka sempurnalah imannya, ya. Jadi kalau murji'ah enggak, ya karena satu kesatuan, ya apalagi mereka mengatakan bahwa amal itu bukan bagian dari iman, ya sudah, iman itu hanya membenarkan dan bersyahadat, selesai, itu sudah pakem, mau ditambah dengan cara apa, mau dikurangi dengan cara apa. Nah, itu murji'ah, ya. Kemudian yang selanjutnya al-wa'idiyah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan al-imanu yazidu wa la yanqus. Mereka mengatakan bahwa iman itu boleh jadi bertambah namun tidak mungkin berkurang. Ya, bisa bertambah namun tidak mungkin berkurang. Bertambahnya dengan apa? Dengan amal-amalan sunnah. Ya, selama mereka menjalankan kewajiban-kewajiban dalam agama kan berarti kan beriman. Tidak ada yang ditinggalkan, itu kan berarti beriman. Ya. Tapi kalau mereka kemudian menambah dengan amalan-amalan sunnah, maka setiap orang kan berbeda amalan sunnahnya satu sama lainnya. Sehingga boleh jadi iman itu bertambah dengan amalan-amalan seperti itu. Tapi kalau berkurang, nggak mungkin. Kenapa? Karena bagi mereka sama. Ya. Ketika kewajiban salah satu ditinggalkan itu yang terjadi bukan berkurangnya iman, tapi hilangnya iman. Jadi menurut mereka kalau orang meninggalkan kewajiban, ya nggak puasa Ramadan, ya itu sudah tidak beriman. Ya, itu menurut Wa'idiyah. Dan semua ini tentu kesesatan yang perlu kita waspadai. Ya, karena di masa sekarang sering muncul dengan narasi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan, sebagaimana yang telah saya jelaskan juga, misalnya, walaupun kita melihat video porno 1000 kali, tidak akan mengurangi iman kita. Nah, ini kan keliru. Tidak benar, sesat yang seperti ini. Orang yang mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, itu tidak akan mengurangi iman kita. Karena menurut mereka iman itu ya percaya kepada Allah, selesai. Gitu ya. Selama saya percaya kepada Allah, percaya Rasulullah, percaya hari akhirat, percaya hari kiamat, percaya Rasul, percaya Al-Quran, ya. Maka itu sudah beriman. Ya sudah gitu ya. Saya mau bermaksiat juga, saya tetap beriman. Ya. Dan yang seperti ini banyak, ya. Semoga Allah melindungi kita dari yang semacam itu. Kemudian kita akan lanjutkan bagian terakhir dari pembahasan ini, yaitu tentang al-alaqatu bainal islami wal iman. Hubungan antara Islam dan iman. Ya. Dikatakan di sini al-islamu wal imanu idza ijtama'a fi nassin wahidin min kitabin aw sunnatin fa inna likulli wahidin minhuma ma'nan yahtassu bihi. Islam dan iman ketika mereka berada dalam satu kalimat yang sama, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah, maka masing-masingnya mempunyai makna yang berbeda. Nanti akan kita jelaskan. Fal islamu al-a'malu zahirah wal imanu al-a'mal al-batinah. Kalau misalnya ada iman dan Islam digabungkan dalam satu kalimat, maka maknanya berbeda. Ya, Islam itu bermakna amal-amal yang lahiriah, amal-amal yang terlihat, sedangkan iman itu bermakna amal-amal batiniah, amal-amal yang ada dalam hati. Contohnya kalau Islam itu ya sholat, puasa, zakat, haji, ya, syahadat, itu semua kelihatan, ya. Sedangkan iman itu adalah ya meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya ilah yang berhak disembah, ya. Kemudian bertawakal kepada Allah, ya, mencintai Allah, takut kepada Allah, kemudian ya segala macam amalan-amalan hati. Itu dalam cakupan iman. Itu kalau Islam dan iman dijadikan satu kalimat, ya. Misalnya wal muslimina wal muslimat. Nah, ya, kalau memang disebut dua hal dalam satu kali, dua apa, Islam dan iman itu dalam satu kalimat, berarti maknanya orang-orang yang mengerjakan amal soleh, ya kan, dan juga orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah dan seterusnya. Itu kalau disebutkan dalam satu kalimat. Wa idzan farada ahaduhuma syamilad din kullahu. Ya. Namun ketika Islam dan iman itu disebut di kesempatan yang berbeda, maka keduanya bermakna sama, yaitu agama. Ya. Misalnya saya seorang mukmin, ya berarti saya juga seorang Muslim, gitu ya. Artinya tidak terbedakan, mau kita mengatakan dia mukmin atau Muslim itu sama artinya, ya. Tapi kalau di satu kalimat maka berbeda, ya. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan sudah mulai masuk di pembahasan tentang rukun iman, ya. Wassalamualaikum Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, pertanyaannya di luar tema. Ya. Ustaz, orang Islam yang semasa hidupnya tidak pernah sholat lima waktu, apakah di saat wafatnya tetap disolatkan dan didoakan? Ya, tidak pernah sholat lima waktu sama sekali. Tidak disolatkan. Ya. Tidak disolatkan. Orang yang tidak pernah sholat sama sekali, walaupun sekali dalam seumur hidupnya, maka dia tidak disolatkan. Ya, karena tidak pernah sholat sama sekali itu menunjukkan dia tidak mengakui kewajiban sholat. Kalau dia hanya bolong-bolong saja, maka ada kemungkinan, ya, bahkan kemungkinan besar dia masih mengakui kewajiban sholat. Ya, misalnya dia sholat cuma apa namanya zuhur dan asar. Ya, maka ini menurut pendapat sebagian ulama dia tidak kafir. Ya, walaupun dia pelaku dosa besar, yang sangat besar melebihi dosa zina dan mencuri. Ya, tapi dia masih Muslim, ya, yang ketika dia meninggal juga disolatkan. Namun ketika orang itu sama sekali tidak sholat, maka ini menunjukkan bahwa dia tidak mengakui kewajiban sholat dan itu adalah termasuk di antara pembatal keislaman. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, pertanyaan di luar tema. Ustaz, bagaimana mengetahui atau tanda-tanda bahwa seorang terkena sihir atau tidak? Apakah ada pengobatan yang secara syar'i, Ustaz? Ya. Ya, ada ya tanda-tanda seorang terkena sihir, ya. Kadangkala ada orang yang dia sakit namun tidak jelas, tidak bisa terdiagnosa, ya. Boleh jadi itu bagian dari sihir, ya. Kadangkala ada orang yang biasanya dia taat kemudian menjadi malas dan sama sekali malah tidak mau melakukan ketaatan. Ini juga boleh jadi bagian dari pengaruh sihir, ya. Ada kalanya ada orang yang dia tiba-tiba merasa melihat sesuatu padahal tidak, ya. Ini juga bagian dari sihir. Sihir khayalan namanya, ya. Jadi sihir di mana seorang itu dia diperlihatkan sesuatu, ya. Kemudian seolah-olah itu nyata, gitu. Seolah dia betul-betul nyata padahal tidak. Ini juga bagian dari salah satu jenis sihir yang itu juga menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berpengaruh juga kepada Nabi kita Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan dengan para penyihir Firaun. Jadi diperlihatkan seolah-olah sesuatu seolah-olah sangat nyata padahal bukan. Jadi ada banyak ya beberapa tanda-tanda mungkin tidak bisa saya sebutkan semua. Ya, namun ya ketika seorang itu misalnya mengalami gangguan ya semisal itu gangguan misalnya apakah dia sakit yang sakit itu tidak jelas diagnosanya. Kemudian apakah juga dia tiba-tiba menjadi malas beribadah ya bahkan dia menjadi benci dengan suatu ibadah, ya. Maka itu hati-hati, itu juga bisa jadi tanda-tanda kena gangguan jin. Ya. Caranya ya tentu kita mengevaluasi diri dengan meruqyah diri kita sendiri dulu. Ya. Bagaimana kita berusaha meruqyah secara mandiri. Namun jika kita memang tidak punya kapasitas karena bacaan kita mungkin tidak baik, ya. Tajwid kita nggak bagus karena kita nggak pernah belajar, ya. Ya, maka kita boleh kemudian meminta tolong orang untuk meruqyahkan untuk kita itu juga tidak dilarang ya. Namun yang lebih afdal adalah berusaha meruqyah sendiri baik itu dengan cara langsung ya misalnya membacakan di tangan kemudian diusapkan di bagian yang sakit atau di dada atau dengan apa dengan media seperti air atau yang lainnya ya yang tidak bertentangan dengan syariat. Semoga Allah mudahkan, wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ya. Ustaz, dalam menuntut ilmu saya bertujuan agar bisa mengajari anak dalam belajar. Dan kadang saya bersikap ria di hadapan anak dan istri, tapi tujuan saya biar mereka menirukannya. Bagaimanakah dengan sikap saya tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ria. Allah Ta'ala alam ya, mestinya dilihat lagi kepada niatnya. Kalau memang ya niatnya itu adalah untuk mengajari, ya sudah fokus kepada mengajari saja gitu ya. Walaupun nantinya mungkin ada bisikan bahwa itu riya, maka ya tinggal dilawan saja ya. Bahwa kita enggak mau itu adalah riya. Ya, kita berusaha bahwa itu bukan riya. Maka sebagaimana kita bahas kemarin, orang yang dalam ketika di tengah-tengah amalnya dia terbesit untuk riya karena mungkin dia ketika ngajari itu mungkin luar biasa bagus gitu ya. Ternyata suara saya bagus juga gitu ya. Itu harus dilawan ya. Terus kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus kembali mengevaluasi niat bahwa itu suatu yang tidak boleh ya. Kalau itu sudah kita lawan, maka insyaallah tidak akan membahayakan kita dan itu akan tetap terhitung sebagai amal soleh yang tidak tercampur riya. Namun kalau kita membiarkan begitu saja ya jadinya riya gitu ya. Nah, itu memang beberapa tantangan, salah satu tantangan dalam mengajari orang adalah seperti itu. Ketika kita mempraktekkan, kita kagum dengan diri sendiri, mulailah kita ujub, ya kan? Mulai kita merasa kagum dengan diri sendiri, kemudian setelah itu kemudian kita ingin memamerkannya ke orang lain, ya. Jangan sampai itu kemudian membuat kita terlena, namun tetap lawan, tetap yakini bahwa itu hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini itu cukup ya pertanyaan terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus mengkaji ilmu dan sebagaimana saya jelaskan tadi kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang tentang rukun-rukun iman ya. Mulai dari rukun iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.